Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihat Linisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita sampai pada poin pembahasan tentang dosa lisan ghibah. Ghibah mubayyanun, telah dijelaskan ta'rifuha, definisinya dalam hadis yang diatkan oleh Muslim. Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hajar. Imam Muslim dapat dari tiga guru. Tiga guru ini ketemu mengambil dari satu yang sama. Qalu, ketiganya mengatakan hadatsana Ismail anil Ala an abihi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibatu, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, mereka mengatakan, ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, qal, Nabi mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrahu, ya, engkau menyebut-nyebut saudaramu, membicarakan saudaramu, ya, bima yakrahu, dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Kila, ditanyakan, afara'aita in kana fi akhihi ma aqulu, ya, apa pendapatmu jika pada saudaraku apa yang aku, apa pendapat wahai Nabi jika ada pada saudaraku, ya, apa yang aku katakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad faqadirtabtahu, jika ada pada diri saudaramu apa yang kau katakan, maka engkau telah melakukan riba. Wa illam yakun fihi, namun jika tidak ada pada dirinya apa yang kau katakan, faqad bahattahu, maka engkau telah melakukan buhtan, yaitu fitnah. Bahattahu, kata An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, bifatil ha mukhafafatan, haknya di fathah tanpa tasdid. Kultu, kata An-Nawawi, fihi al-buhtanu, artinya ada padanya buhtan, dan buhtan adalah al-batilu, satu hal yang batil, satu hal yang mengada-ada, yaitu fitnah. Sekian kutipan dari An-Nawawi. Maka hadis ini menunjukkan syarat untuk disebut ribah, apa yang dibicarakan itu real ada pada diri orang itu. Kalau yang dibicarakan, membicarakan seseorang di belakangnya, sedangkan itu mengada-ada, maka namanya buhtan. Ya, tidak hanya lebih dari ribah, namun namanya buhtan. Fal ghibatu, maka riba itu haram, baik kadarnya sedikit ataupun banyak. Dalam Sunan Abu Dawud dari Ibunda Aisyah, annaha qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, berbicara menyampaikan kepada Nabi mengghibah Sofiyah binti Huyai, wahai Rasulullah, cukup bagimu tentang kekurangan Sofiyah. Sofiyah itu demikian dan demikian. Kata salah satu perawi, ta'ni, yang dimaksudkan oleh Ibunda Aisyah adalah qasiratan, Sofiyah itu pendek, ya, kurang tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ribah yang cuma satu kalimat ini luar biasa, kata Nabi. Nabi tegur keras istrinya yang paling dicintai. Laqad qulti, sungguh engkau telah mengatakan satu perkataan. Seandainya perkataan tersebut dicampur dengan air laut, niscaya akan mengubah air laut. Muzijat artinya khulita, dicampur. Seandainya dicampur dengan lautan, la mazajathu, artinya absadathu, merusaknya, baunya jadi busuk, tidak karuan. Bayangkan, itu dampak ribah. Padahal cuma satu kalimat pendek. Maka gimana kalau ribahnya itu satu paragraf? Gimana kalau ribahnya itu ditulis itu satu halaman, atau satu lembar, atau berlembar-lembar? Tidak bisa kita bayangkan gimana busuknya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun. Ya, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan atau nama baik kalian itu haram diganggu. Ya, seperti kehormatan hari ini di negeri ini dan di bulan ini. Demikian Nabi sampaikan, dan hari ini berarti Nabi sampaikan ini di hari Arafah, saat khutbatul Arafah. Di negeri ini yaitu Mekah, di bulan ini yaitu bulan haram, tepatnya bulan haji, tepatnya bulan Dzulhijjah. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lantas berseru dengan suara yang keras, wahai rombongan orang-orang yang baru beriman dengan lidahnya, namun iman itu belum menyentuh hatinya. Janganlah kalian sakiti kaum muslimin. Janganlah kalian cela kaum muslimin. Janganlah kalian cari-cari kekurangan kaum muslimin. Cari-cari ya bentuknya memata-matai, nggak nguping, atau kalau dalam bahasa medsos sekarang ya bisa bentuknya stalking ya. Maka mencari-cari, dikorek-korek, dicari-cari, di skor sampai bawah-bawah gitu. Dan ini, jika ini tanpa ada tujuan investigasi yang dibenarkan, maka ini satu hal yang terlarang, tatabbu aurat. Nabi katakan, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi, siapa yang mencari-cari kejelekan saudaranya, masa lalu saudaranya, ternyata status medsosnya 5 tahun yang lewat, 7 tahun yang lewat masih begini ya. Dan tujuannya untuk mencela, tujuannya untuk menjelekkan. Maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Investigasi boleh saja jika ada tujuan yang membenarkannya. Namun kalau tidak karena tujuan yang membenarkannya, maka ini namanya tatabbu' aurat. Barang siapa yang mencari-cari kekurangan, kejelekan, aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan cari-cari kekurangannya. Dan siapa yang mencari-cari kekurangan, dan siapa yang Allah cari-cari dan Allah bongkar kekurangannya, kejelekannya, maka Allah akan mempermalukannya meskipun dia berada di dalam rahlihi, kendaraannya, atau dalam rumahnya. Kemudian ada catatan kaki yang belum terbaca. tentang mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka tadi Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka ini diberi catatan kaki. Tambahan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tidak boleh dikatakan setelah wafatnya Nabi SAW secara mutlak. Mutlak di sini baik dalam masalah hukum agama ataupun masalah dunia. Masalah hukum agama, nah apa hukum bayi tabung misalnya? Tidak boleh mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, bolehnya mengatakan Allah yang lebih tahu. Dalam masalah dunia, ya, apakah bulan depan itu akan ada gerhana rembulan? Nah, maka jawabannya wallahu a'lam. Tidak boleh Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena maka mutlak dalam hal ini masalah dunia ataupun masalah agama. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburnya hidup dengan kehidupan barzakh. Yang Allah yang lebih tahu tentang bagaimanakah kehidupan barzakh itu. Dan dalam hadis yang sahih dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mengada-ada agama setelah wafatnya Nabi sehingga terusir dari telaga Nabi. Nabi katakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Tentang orang yang terusir dari telagamu itu, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah wafatmu. Dan inilah yang difatwakan oleh Al-Walid, ayahku, Syekh Mukbil, rahimallahu ta'ala, yaitu setelah wafatnya Nabi, jika ada permasalahan agama ataupun dunia, tidak boleh mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian catatan kaki dua. Ini tentang rawi, tidak jelas nomor dua letaknya di mana. Ya, tapi tidak masalah, tidak dibaca. Kemudian selanjutnya di halaman 33. Dalam hadis yang ada dalam As-Sahih Al-Musnad. Dan dalam Sunan Abi Dawud dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyampaikan, tatkala aku mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang mereka ini memiliki kuku dari tembaga. Mereka gunakan untuk mencakar wajahnya dan dadanya. Kemudian aku katakan, maka Nabi terheran dan bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Maka Nabi katakan, mereka adalah orang yang memakan daging manusia dan mencela kehormatan manusia. Wal hadisu sahihun, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir di tafsirnya mengatakan, dan riba itu haram dengan sepakat ulama, dan tidaklah terkecualikan dari hukum riba yang haram kecuali idza marajahat maslahatuhu, jika maslahat riba itu lebih besar daripada mafsadahnya. Contohnya sebagaimana keperluan dalam ilmu hadis untuk mengetahui kualitas satu sanad, maka dilakukan kajian tentang arjah wa ta'dil, celaan untuk perawi dan ta'dil tentang pujian perawi. Demikian juga dalam rangka memberikan nasihat, misalnya ada orang yang di masyarakat, ada seorang penipu yang telah menjadikan menipu ini sebagai profesi dan kebiasaannya. Maka masyarakat perlu diberitahu, publik perlu tahu, supaya tidak semakin banyak korban orang yang tertipu. Ya, contoh ghibah yang diperbolehkan, semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala minta izin alaihi untuk ketemu dengan Nabi seorang yang jelek kelakuannya, Akhirnya Nabi sampaikan kepada budaknya, idzanu lahu, izinkan dia untuk masuk, bisa akhul asyirati. Dan dia adalah sejelek-jelek orang di kabilah itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Qais, tatkala dilamar oleh dua laki-laki, satu bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan dan satunya lagi namanya Abu Jahm. Nabi katakan, jangan mau nikah sama Muawiyah. Maka ini karena dia sokluk, dia itu kiri, miskin, tidak punya duit. Maka ini contoh ribah dalam rangka nasihat. Nasihat untuk kepentingan seorang perempuan agar tidak salah pilih suami. Jika demikian diperbolehkan ribah untuk kepentingan seorang perempuan, maka ribah untuk kepentingan masyarakat luas, misalnya tentang seorang penipu tadi, itu tentu lebih boleh lagi. Demikian juga jangan mau nikah sama Abu Jahm, karena Abu Jahm itu tidak pernah meletakkan tongkat dari lehernya. Maka Nabi mengghibah dua orang, dan ini dalam rangka an-nasihah, memberikan nasihat untuk Fatimah binti Qais. Dan ini dalil, kalau itu nasihat untuk kepentingan publik, masyarakat luas, tentu lebih boleh. Kata Ibnu Katsir, wa kadza majara majra dzalika. Demikian juga ribah-ribah yang sejalan dengan hal itu. Maka yang kaidahnya tadi telah disampaikan. Maslahat ribah itu lebih besar daripada mafsadahnya. Setelah itu maka riba jenis yang lainnya, tsumma baqiyatuha, sedangkan ribah yang lainnya itu tetap pada hukum asalnya, yaitu haram, sangat haram. Kenapa disebut sangat haram? Karena dosa besar. Qultu, kata Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, kata musannifah rahimahullah hafizahallahu ta'ala, bentuk-bentuk yang ghibah yang terkecualikan itu sudah terkumpul dalam perkataan seorang penyair. Adam mulai sabi ribatin fi sittatin mutadallimin wa mu'arifin wa muhadhiri wa limudhiri mudhirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalatil mungkari. Celaan Adamu mencela, yaitu yaitu membicarakan kejelekan seseorang, itu laisa biribatin, itu bukan ribah, dalam 6 kasus. Yang pertama, mutadzalimin, orang yang mengadukan dirinya itu atau orang yang teraniaya. Kemudian yang kedua adalah mu'arifin, orang yang menyebutkan aib orang lain dalam rangka supaya orang tersebut dikenal. Karena dia terkenal dengan nama misalnya Bambang yang pincang. Karena yang namanya Bambang banyak, kalau tidak disebutkan aibnya, yaitu pincang, tidak dikenal. Maka menyebut Bambang pincang dalam rangka supaya orang kenal dan faham siapa yang dimaksudkan, ini riba yang boleh. Kemudian muhadhirin, mengingatkan bahaya. Tadi disebut dengan nasihat tadi. Bahaya, waspadai seorang penipu. Waspadai penjahat yang si fulan yang dia suka kalau utang tidak bayar, maka mengingatkan atau mengingatkan misalnya seorang yang kemudian banyak bicara agama padahal belum selayaknya bicara agama, seorang ustadz palsu misalnya, ini maka membicarakannya seperlunya, secukupnya dalam rangka mengingatkan bahaya, hukumnya boleh. Ini 3 ya, mutadzalimin 1, mu'arifin 2, mu'hadirin 3. Kemudian yang keempat, walimudhirin fisqan, dan orang yang menampakkan dan terang-terangan melakukan kefasikan. Ini orang yang tidak malu-malu melakukan kefasikan dan kejelekan di depan banyak orang di area-area publik. Kemudian yang ketiga, yang kelima, ini tadi mudhirin fiskon keempat ya. Kemudian yang kelima, mustaftin, orang yang meminta fatwa. Dia mengatakan suami saya begini, begini, begini, apa hukumnya? Atau seorang suami mengatakan istri saya demikian, demikian, apa hukumnya? Kemudian yang keenam, waman tolabal i'anata. Dan siapa yang meminta bantuan fi izalati mungkari, untuk menghilangkan kemungkaran. Untuk menghilangkan kemungkaran. Ini sudah 6. Maka ada kemungkaran, kita tidak bisa melakukan tindakan sendiri. Kemudian lapor polisi, misalnya ada pesta miras, ada judi. Ya, kemudian kita lapor, ini di rumahnya si A itu ada pesta miras Pak Polisi, begini-begini. Maka ini kita ribai si A dengan aibnya, yaitu aibnya dalam bentuk maksiat dan kemungkaran. Referensi untuk dua bait ini ada di Subulus Salam, Sarah Buluhul Maram. Ini juga bisa dijumpai di Riyadus Salihin, di bab tentang larangan riba. Ini wangdu al-adillah alaiha, lihatlah kalau mau lihat dalil tentang 6 hal ini. Nah, kenapa 6 hal ini dikecualikan, apa dalilnya? Fi hadzal masdari, di referensi yang telah disebutkan, yaitu Subulus Salam. Litamamil fa'idati, supaya mendapatkan faedah yang sempurna, ilmu yang lengkap. Kalau di sini kan ilmunya tidak lengkap, baru 6 hal yang bukan termasuk riba. 6 hal yang bukan termasuk riba. Nah, apa kalau ilmu yang lengkap plus dalil-dalil dari 6 hal ini, tapi di antaranya tadi telah disebutkan ya. Semisal perkataan Nabi kepada Fatimah binti Qais. Jadi 6 ini tadi mutadzalimin, orang yang korban kezaliman. Ketika dia lapor kepada kepada orang, saya dianiaya si A. Termasuk di dalamnya ya kan riba, berarti si orang yang zalim tidak ada di situ. Saya didzalimi A. Dan ini terutama lapor kepada pihak yang terkait. Didzalimi oleh seorang PNS pelayan publik, kemudian lapor ke BKD atau lapor ke atasannya, atau ke BKD badan kepegawaian daerah, atau ke atasannya. Nah, ini bukan riba. Kemudian tadi memperkenalkan sudah dijelaskan singkat, muhadirin mengingatkan bahaya sudah. Orang yang bermaksiat terang-terangan di area-area publik, kemudian orang yang meminta fatwa, kemudian orang yang melihat dan menyaksikan ada kemungkaran dan minta bantuan pihak-pihak terkait supaya bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Ya, kemudian berkenaan dengan komentar Nabi untuk dua orang yang melamar Fatimah binti Qais, satu Muawiyah. Nabi katakan alasannya karena dia kiri dan miskin. Maka ini menunjukkan bahasanya boleh saja seorang wanita itu menolak lamaran seorang laki-laki dengan pertimbangan ekonomi, dengan pertimbangan pekerjaan. Dia kerjaannya tidak jelas, serabutan, saya pingin ya meskipun tidak PNS ya, tapi kerjaannya jelas. Kalau serabutan saya tidak mau, itu boleh. Penghasilannya enggak jelas ya, kadang sebulan ada penghasilan, kadang berbulan-bulan enggak dapat penghasilan. Nah, sebagaimana Nabi memberikan saran pada Fatimah binti Qais untuk tidak menerima Muawiyah binti Ibn Abi Sufyan karena pertimbangan ekonomi. Kemudian Yang kedua adalah Abu Jaham. Nabi katakan dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Apa maknanya? Ada dua penafsiran. Sebagaimana di catatan kaki. Penjelasan yang pertama, qila, pendapat yang pertama, maknanya yang dimaksud dengan tidak meletakkan tongkat dari pundaknya adalah suka memukul istri. Suka KDRT. Maka ini menunjukkan bahasanya seorang wanita ketika mendapatkan lamaran semestinya mencari informasi lebih dalam tentang perilaku lelaki tersebut. Kalau dia kasar, suka mukul, maka jangan mau nikah dengannya. Kemudian pendapat yang kedua, sering bepergian, hobi traveling gitu. Dari dua pendapat ini, pendapat yang kedua yang lebih tepat dengan alasan terdapat musarrahan secara tegas di sebagian riwayat, bahasanya yang dimaksudkan adalah suka memukul perempuan. Ya, namun kalau menimbang pendapat yang kedua, maka di sini kita bisa jumpai pelajaran. Hendaknya ditimbang baik-baik kalau punya suami yang punya hobi traveling dengan bersama teman-temannya naik motor atau naik mobil kemana gitu. Demikian juga satu hal yang patut untuk dipertimbangkan dan bisa jadi alasan untuk tidak maju dan tidak lanjut, manakala lelaki yang melamar itu nanti kerja di lain tempat, lain daerah, sehingga LDR, nanti setelah nikah LDR, sering ditinggal safar, sering ditinggal pergi. Ini patut untuk dipertimbangkan untuk tidak lanjut dengannya. Ya, demikian yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang menyimak kajian ini secara live ataupun rekamannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa aqta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.